فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kisah tentang kekejaman PKI itu sudah mutawatir. Apa mutawatir? Hah? Semua orang tahu. Menutup-nutupi kebengisan mereka itu seperti menutup-nutupi matahari di siang bolong. Sepintar-pintar orang menutupi bangkai, pasti akan tercium pula bau busuknya. Dari tanggal 18 sampai 30 September. Tanggal pinten? 18 sampai 30 September 1948. Berapa hari itu? 18 sampai 30. Berapa hari? 12-13 hari. 1948. Berarti 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Mereka menduduki Madiun. Menduduki Madiun. Hanya dalam 13 hari itu, berapa jumlah manusia yang mereka bantai? Hanya dalam berapa? 13 hari. 1920 orang. Hanya dalam berapa hari? 13 hari. Dan itu baru korban di Madiun. Padahal korban PKI itu apa cuma di Madiun? Enggak. Ya. Di Solo ada. Di Klaten ada. Di Kediri ada. Di Banyuwangi ada. Dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Di Jakarta, para jenderal yang dimasukkan kemana? Ke lubang buaya. Dan rata-rata proses pembunuhannya itu tidak berperi kemanusiaan. Rata-rata. Ada yang dipenjara dulu sekian belas hari enggak dikasih makan. Sekali dikasih makan, makanannya diisi dengan racun. Ada yang diikat hidup-hidup, kemudian dilemparkan ke jurang. ada yang dipukuli belum mati, dimasukkan ke sumur, diuruk. Satu sumur bisa sampai 40 orang. Dan salah satu target utama mereka adalah kiai. Sehingga banyak santri dan kiai yang jadi korban keberingasan mereka. Habis subuh diserbu masjid atau musola. Semua yang laki habis subuh itu lagi zikir, ditangkepi. Buku-buku agama diambil, Quran dibuangi, diinjek-injek. Itulah kebengisan orang-orang PKI. Yang jadi pertanyaan, para pelaku perbuatan tersebut, ketika membunuhi orang-orang yang tidak berdosa, merampok harta rakyat, yang namanya menyekap orang itu kan perlu dijaga. Ya atau tidak? Yang jaga itu kan butuh makan. Apa yang dilakukan? Sapi, kerbau milik warga dirampoki. Kemudian disembelih setiap hari bikin pesta. Sedangkan yang di penjara gak dikasih makan. Sekali mereka pengen bunuh, dibakar dari luar. Mereka dimasukkan ke rumah, para korban, dibakar dari luar, dikunci. Yang mau keluar, di luar sudah siap dengan celurit dan macam-macam. Milih, mau mati dicelurit atau mati dibakar di dalam. Yang jadi pertanyaan, para pelaku kejahatan tersebut, apa mereka tidak takut dengan pembalasan di hari kiamat? Kok sedemikian bengisnya? Tidak berperi kemanusiaan kepada orang satu bangsa, satu negara. Apakah mereka tidak takut dengan surga, dengan neraka, dengan pembalasan yang Allah sediakan di akhirat? Justru masalahnya di sini. Bagaimana mereka takut dengan hari pembalasan sedangkan mereka tidak percaya dengan adanya hari pembalasan? Itu yang jadi masalah. Jangankan percaya hari pembalasan, wong Tuhan aja gak percaya kok. Allah mereka gak percaya, Tuhan aja gak percaya, apalagi Allah. Orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat, orang yang tidak percaya dengan adanya hari pembalasan, mereka berpotensi besar untuk berbuat kejahatan semau mereka. Kenapa? Karena mereka pikir gak ada pembalasan. Kepercayaan kita, keyakinan kita dengan adanya hari pembalasan, itu salah satu rem yang sangat pakem. Untuk apa? Untuk mencegah kita dari perbuatan jahat. Sehingga banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya motivasi untuk melakukan kebajikan atau peringatan dari perbuatan jahat. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang isinya motivasi kebaikan atau ancaman untuk melakukan kejahatan, Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang isinya ini diawali dengan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Awalnya itu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dzi jarahu. Kalau ente yakin dengan adanya Allah dan hari kiamat, jangan menyakiti tetangga. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Bukhari. Motivasi kita untuk tidak menyakiti tetangga adalah satu, karena kita yakin Allah. Yang kedua, yakin adanya hari kiamat. Sekarang coba saya tanya sama jenengan. Percaya hari kiamat, rukun iman atau bukan? Rukun iman. Percaya kepada Allah, rukun iman atau bukan? Rukun iman. Nomor berapa? Percaya kepada Allah nomor 1. Percaya dengan hari kiamat nomor 5. Kenapa kok yang diambil 1 dan 5? Bukan 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Kok ujuk-ujuk 1, 5? Barang siapa beriman dengan rukun yang pertama dan rukun yang kelima. Kata para ulama, karena keimanan kita dengan adanya hari pembalasan ini adalah salah satu rem kita agar tidak berbuat semena-mena. Siapa nandur bakal ngunduh. Orang nandur ya orang ngunduh. Kecuali nyolong. Orang nandur pelem, ngunduh apa? Pelem. Kecuali nyolong atau jaluk atau tuku. Siapa yang menanam pasti dia akan menuai. Pasti dia akan mengetam. Makanya jamaah yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai dakwahnya saat beliau di mana? Mekah. Jadi ada berapa fase? Ada 2 fase. Ada fase Mekah, ada fase Madinah. Total fase Mekah dan Madinah berapa tahun? 23 tahun. Dibagi berapa? 2. Fase Mekah pinten tahun? 13 tahun. Fase Madinah 10 tahun. Tema dakwah Nabi SAW saat di Mekah dengan tema dakwah beliau di Madinah, titik beratnya berbeda. Fokusnya berbeda. Kalau di Mekah fokus beliau adalah menanamkan akidah. Kalau di Madinah beliau banyak mengajarkan tentang fikih, ibadah, cara sholat, cara nopo, puasa, cara zakat, cara haji. Itu di mana? Madinah. Kalau di Mekah fokusnya adalah menanamkan akidah, menanamkan kepercayaan kepada Allah, menanamkan kepercayaan tentang adanya hari pembalasan, hari kebangkitan, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Pinten tahun? 13 tahun. Suwe apa sedih lah? Lama atau sebentar? Lumayan lama. namanya juga pondasi. Hal itu dikisahkan oleh saksi hidup perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dhikrul jannati wan nar. Allah menurunkan Al-Quran itu makblek langsung atau bertahap? Bertahap. Ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah, berangsur-angsur. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bahwa surat-surat, ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah itu isinya apa. Beliau bercerita, fiha dzikrul jannati wan nar. Banyak dari ayat-ayat dan surat-surat tersebut intinya menumbuhkan keyakinan tentang adanya surga dan neraka. Surga adalah balasan untuk orang yang beriman. Neraka adalah balasan untuk orang yang tidak beriman. Hari pembalasan. Itu fokus Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang namanya merubah keyakinan itu gampang nopo angel? Susah nopo gampang? Susah. Apa maning? Wis kaya mien. Mbahmu kowe kaya kiye? Susah? Susah. Tapi terus kalau susah mandeg? Enggak. Jalan terus. Makanya Nabi SAW menghadapi komentar yang sama. Wis kawit mien. Itu dihadapi oleh Nabi SAW komentar seperti itu. Apa kata orang-orang musyrikin Quraisy? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Dari dulu kami ini sudah seperti ini. Nganeh-nganeh aja. Melu sing umum baik kenapa sih? Betul? Plek. Plek kuwi apa? Pada persis, sama persis. Copy paste. Kopas. Mbah, ngertos kopas nggih? Ya, ngeblak nyontok. Nyontek, niru apa yang diucapkan oleh orang-orang yang dihadapi oleh Nabi SAW dahulu. Maka proses itu dijalani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus Nabi SAW menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan. Terus efeknya apa? Kalau akidahnya sudah kuat, dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau melanjutkan penuturannya, hatta idza saban nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Baru setelah orang-orang itu yakin dengan ajaran Islam, akidahnya kuat, percaya dengan adanya hari pembalasan, yakin betul bahwa nanti di hari kiamat ada surga, ada neraka, baru Allah turunkan hukum-hukum halal dan haram. Kalau bahasa kita sekarang nopo? Fikih. Cara wong mien fikih. Ya. Fikih salat. Fikih nopo? puasa, fikih haji, fikih zakat. Ini wajib, ini haram. Zina enggak boleh. Mabok enggak boleh. Judi enggak boleh. Baru setelah itu ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Dan saat itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika turun hukum tadi enggak ada yang mengatakan apa-apa haram. Ora nahan. Ora kaya wong siki. Apa-apa rundi. Apa-apa enggak boleh. Kan banyak orang sekarang kayak gitu dikatakan ini. Kenapa? Karena belum kuat. Apanya? Akidahnya. Kalau belum kuat, efeknya apa? Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan penuturannya, walau nazala awwal shay'in la tasrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abada. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seandainya ayat yang pertama kali diturunkan ayat tentang pengharaman khamr, khamr niku napa? Ciu. Angel temen bukara paham khamr. Ora ana khamr nang kene. Anane ciu ya berbah. Minuman keras, minuman yang memabukkan. Minuman rok pil kebrewe. Ya berbah. Yang penting membikin mabok. Seandainya ayat yang pertama kali turun adalah isinya pengharaman khamr, bukan surga, bukan neraka, bukan kiamat. Seandainya yang pertama kali diturunkan adalah ayat tentang khamr, haram, niscaya respon dari orang-orang saat itu, masyarakat saat itu, responnya adalah la nada'ul khamr abada. Some. Apa some? Sorry ya, gak mau kami ninggalkan apa? Khamr. Kenapa? Wis ngoyot. Apa ngoyot? Sudah mendarah daging, sudah mengakar. Meninggalkan sesuatu yang sudah mengakar itu gampang apa susah? Susah, jajal takut sing pada udut. Nanti seperti ini, kok sing ada sing pada udut? Ya. Tapi alhamdulillah gelem ngaji ora kapok. Bolak-balik diomongi, alhamdulillah sih gelem ngaji. Daripada wis udut ora gelem ngaji. Tapi bukan alasan, sudah mendarah daging Ustaz. Bukan alasan. Ya. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah perintahkan untuk menyampaikan haramnya khamr, langsung mereka tinggalkan. Kenapa? Karena pondasinya sudah kuat. Kalau pondasi sudah kuat, bangunan apapun yang dibangun di atasnya itu akan berdiri dengan kokoh. Makanya bangunan apapun itu dimulai dari pondas. Mana ada orang bangun apa dulu? Atap dulu dah. Kalau seandainya ada orang bangun atap dulu atau tembok dulu tanpa pondasi, pasti itu bangunan nantinya akan roboh. Mudah sekali robohnya. Atau pondasi ada tapi enggak kuat, gampang roboh. Makanya kan akeh jembatan ambruk nembe dibangun wis ambruk. Iya. Karena campurane ora pas. Mung kudune pira sih? Iya, 41 ya. Enggak tahu saya. Harusnya 41, campurannya berapa? Iya, 10 sih. Wong aspal bisa diklotok karo tangan sih kepri. Aspal bisa dilepas, dikorek pakai tangan itu gimana? Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul menanamkan pondasi ini. Terus apa hubungannya Ustaz sama surat At-Tariq? Salah satu inti pembahasan dalam surat At-Tariq adalah penegasan tentang adanya hari pembalasan. Tentang adanya hari kebangkitan. Itu salah satu poin pokok yang dikandung dalam surat At-Tariq yang akan kita pelajari. Sehingga surat At-Tariq niku makkiyah napa madaniyah? Makkiyah. Ulama sepakat, ijma. Ulama ijma bahwa surat At-Tariq itu makkiyah. Apa artinya makkiyah? Diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba apa ayat yang isinya tentang adanya hari kebangkitan? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Terus khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wattaraib innahu ala raj'ihi laqadir. Ayat pinten niku? 5 sampai 8. Yang tentang hari pembalasan itu di ayat yang ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan lagi mereka. Mengembalikan itu maksudnya nopo? Menghidupkan lagi setelah kematian. Innahu ala raj'ihi laqadir. Qadir niku mampu. Ayat 5-nya apa? Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Hendaklah manusia itu berpikir. Hendaklah manusia itu merenung. Mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan? Jawabannya, mimma'in dafiq. Manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Maksudnya apa? Air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Keluar dari tulang sulbi. Ya, sulbi itu tulang punggung. Ya. Dan tulang dada. Ya, nanti kita akan jelaskan insyaallah saat kita sudah sampai ke ayat ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebelum menegaskan tentang adanya kebangkitan, Allah awali dulu dengan pembahasan tentang proses penciptaan manusia. Kata para ulama, karena orang-orang yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak percaya. Tidak nampak? Percaya. Bahwa manusia yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Alasannya apa? Wong sudah tulang belulang kok. Sampai ada di antara mereka pengin menyudutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengin menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi SAW menyampaikan kalian nanti akan dibangkitkan, mereka datang bawa tulang. Tulang yang sudah lapuk. Ya. Kemudian di hadapan Nabi SAW tulang itu diremes. Ya. Sampai hancur menjadi debu. Mereka katakan, ente Muhammad, ente bilang ini tulang kayak gini bisa hidup lagi? Ya, maka diajaklah mereka untuk berfikir. Ya. Allah Azza wa Jalla mampu untuk menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Gimana? Ya. Kita dulu awalnya ada atau tidak? Tidak ada. Sebelum tanggal 1 Juli 1980 enggak ada manusia namanya Abdullah Zain. Enggak ada. Maksudnya mungkin ada nama itu tapi orangnya beda. Mungkin. Enggak ada manusia namanya. Kemudian dari tidak ada terus jadi nopo? Ada. Kalau Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi nopo? Ada. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu untuk mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Saya difahami? Saya ulangi. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk membuat, untuk menciptakan sesuatu yang awalnya nopo? Tidak ada menjadi ada. Allah itu mampu. Apalagi sekedar mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Sesuatu yang pernah ada menjadi ada lagi. Sinten? Ya kita semua. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan ceritakan prosesnya bagaimana kita yang sudah hancur itu bisa diadakan lagi sama Allah Azza wa Jalla. Apalagi cuma yang kayak kita-kita ini yang kayaknya nanti matinya biasa kayaknya ya. Kemudian dikubur gitu ya. Itu kan mati normal. Jangankan yang orang-orang yang matinya normal. Yang matinya kurang normal pun. Itu mudah buat Allah. Apa Ustaz yang kurang normal? Orang yang tenggelam di laut. Terus dimakan ikan. Terus ikannya ditangkap nelayan. Digoreng, dipangan oleh nelayan. Berkuwe nelayane BAB. Nang dhuwur blumbang. Dipangan iwak lele. Lelene di makan sinten jenengan. Itu mudah sekali buat Allah Azza wa Jalla. Carane kepriwe? Ora usah takon kepriwe. Itu bukan urusannya kita. Allah Azza wa Jalla mampu untuk membangkitkan kembali. Apalagi cuma sekedar kita atau orang-orang yang matinya normal masuk kuburan. Itu mudah sekali buat Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam surat At-Tariq ayat pinten tadi? 5 sampai 8 tadi. Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara pembahasan tentang proses penciptaan manusia pertama kali yang hanya terbuat dari air yang memancar. Jadi kan coba bayangkan, dari air kok bisa? Jadi kayak kulo kali jenengan si kepriwe gitu loh. Coba sekarang datangkan profesor yang paling butak. Jadi nek semakin butak kowe semakin jenius jere. Coba datangkan profesor yang paling jenius. Suruh membikin dari air jadi makhluk hidup misalnya, enggak usah manusia. Laler. Suruh bikin dari air terus jadi apa? Laler. Enggak bisa. Sehingga susah Menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada itu susah buat kita. Sesuatu yang susah saja Allah mampu, apalagi sekedar mengembalikan sesuatu yang pernah ada menjadi ada. Sehingga inilah salah satu poin yang ada dalam surat At-Tariq. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita perhatikan ciri khasnya surat-surat Makkiyah, apa tadi Makkiyah? Surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW hijrah, berarti di fase mana? Fase Mekah. Ciri khasnya surat-surat Makkiyah itu adalah rata-rata berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Dan kita sudah banyak baca, terutama surat-surat yang banyak termaktub dalam juz amma. Ya, coba perhatikan. Itu ciri khasnya surat-surat Makkiyah. Salah satu ciri khasnya surat Makkiyah. Bukan berarti surat-surat Madaniyah itu tidak ada sama sekali tentang neraka, surga. Bukan. Akan tetapi mayoritasnya, dominannya surat-surat yang isinya surga dan neraka adalah nopo? Surat-surat Makkiyah. Karena di situ ada keimanan, ada akidah, ada tauhid, yang merupakan pondasi kita dalam beragama. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang surat yang mulia ini, surat At-Tariq. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.